في كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-29 dan setelahnya dari surah Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, yas'aluhu man fis samawati wal ard, senantiasa dimintai oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Allah Subhanahu wa taala dimintai hajatan-hajatan, permintaan-permintaan, permohonan-permohonan oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Agar supaya hajatan ini dipenuhi, permintaan diberikan, maka tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk-makhluk ini butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, memiliki ketergantungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah, jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Yani butuhnya manusia ini senantiasa diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan tubuh, jasmani kita, rohani kita, semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anugerah semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Pada tubuh kita ini saja sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pendengaran. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi organ-organ tubuh kita. Baik. Kita senantiasa menghirup udara ya, bebas. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekejap saja Allah tahan nikmat ini akan binasa manusia. Binasa manusia, barakallahu fikum. Oleh karena itu, senantiasa kita butuh dan butuh untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kullu yawmin huwa fi sya'nin, setiap harinya demikian keadaannya. Ada yang meminta, ada yang memohon, ada yang berharap, ada yang minta perlindungan, ada yang minta keselamatan, ada yang minta ilmu, ada yang minta berbagai macam permohonan, permintaan. Kulla yaumin. Hamba-hamba ini senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Inilah keadaannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, Allah Subhanahu wa taala merendahkan, Allah Subhanahu wa taala memberi, Allah Subhanahu wa taala menahan. Ada yang diberi pada saat itu juga, ada yang ditangguhkan, ada yang diakhirkan sampai hari kiamat. Ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti wa yamna'. Ada yang Allah beri, ada yang Allah tidak beri. Li hikmatin minallahi tabaraka wa ta'ala. Sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi orang ini kalau dia tidak diberi, maka dia akan melenceng jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi hamba ini ketika dia beri, justru dia melenceng jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sehingga Allah memberikan apa yang terbaik untuknya. Kehidupan sederhana mungkin itulah yang terbaik untuknya, sehingga seandainya dia diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tagha wa tajabbar, dia angkuh, sombong, takabur. Ada juga di antara hamba-hamba memang harus dia diberi, kapan dia tidak diberi maka justru dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kemiskinannya, bersama dengan kesengsaraannya. Justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Tapi urusan umat kaum muslimin, umat Islam ini semuanya khair, semuanya baik. Seandainya dia menjalannya sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau dia diberi kelapangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan, dia mensyukurinya. Kalau dia diberikan kekurangan, kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala yang biasa dikatakan sebagai cobaan, walaupun semuanya tentu adalah cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami mencoba menguji kalian dengan kesusahan dan kelapangan. Semuanya adalah ujian. Walaupun kebanyakan manusia menganggap bahwa kesempitan hidup dan kesengsaraan itulah yang merupakan cobaan. Padahal semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka Allah memberi dan Allah menahan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena ada hikmah di baliknya. Kalau kita meminta dan meminta, memohon dan memohon, kenapa tidak kunjung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada hikmah di balik itu. Jadi, mungkin itulah yang terbaik. Barakallahu fikum. Inilah yang terjadi senantiasa, setiap saat bersilih berganti hamba-hamba ini, makhluk-makhluk ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma manusia, jin, malaikat, barakallahu fikum, hewan-hewan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Ini masuk ke pembahasan hari akhirat. Baik. Dari sini masuk ke pembahasan hari akhirat. Sanafrughu lakum ayyuhat thaqalan. Sungguh kami akan menyelesaikan urusan kalian wahai manusia dan jin. Menyelesaikan urusan kalian dari hisab, perhitungan amalan-amalan yang pernah kalian lakukan di dunia. Kami balasi dan ganjari amalan-amalan yang kalian lakukan, in khairan fa khair wa in syarran fa syar. Kalau baik yang kalian lakukan, baik pula yang kami berikan. Kalau jelek yang kalian lakukan, kejelekan pula yang kalian dapatkan. Itulah yang kalian akan dapatkan di hari akhirat. Hari akhirat adalah tempat untuk memanen apa yang pernah kita tanam, di dunia. Kita mendapatkan hasil yang pernah kita usahakan di dunia. Sana furugulakum ayuhat faqalan. Kami akan menyelesaikan urusan kalian. Menyelesaikan urusan kalian. Dari perhitungan amalan-amalan. Baik. La haulaka illa billah. Maka kami akan beri hukuman azab bagi orang-orang yang berlaku maksiat. Dan kami akan berikan pahala ganjaran kenikmatan untuk orang-orang yang melakukan ketaatan. Tapi ayala rabbikuma tukadziban. Terus nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan? Ya ma'asyaral jinni wal insi. Wahai sekalian jin dan manusia. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Tanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian para jin dan manusia. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Jika sekiranya kalian bisa mampu untuk keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi menjadi keyakinan kita bahwa tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kontrol dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dunia ini takdir telah menentukan, tidak akan ada yang bisa keluar dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat juga demikian. Baik. Maka dikatakan wahai jin dan manusia sekalian semuanya, jika sekiranya kalian mampu untuk keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keluar dari wilayah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kan ada yang bisa keluar. Karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi makhluk di luar ini. Barakallahu alaikum. Tidak ada lagi makhluk di luar ini. Di luar ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi makhluk. Jadi anda tidak bisa keluar dari apa? Dari ketentuan. Tidak akan ada yang bisa keluar dari ruang dan waktu yang Allah telah ciptakan. Baik. Ruang dan waktu tidak akan ada yang bisa keluar daripadanya. Baik, barakallahu fikum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mampu keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala, keluar dari langit bumi ini, dari bumi ini. Tampu, silakan kalian melakukannya. Baik. Silakan kalian melakukannya. Famfudu la tamfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu dan tidak akan bisa keluar dari ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan bisa keluar dari ruang dan waktu yang Allah telah ciptakan. Illa biquwwatin wa hujjah. Kecuali dengan kekuatan dan hujjah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin itu. Tidak akan mungkin itu. Karena kalian tidak akan bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diri kalian sendiri. Dan tidak bisa menolak kemudaratan. Makhluk yang namanya manusia dan jin ini makhluk yang sangat lemah. Kalian tidak akan mampu untuk mendatangkan kemanfaatan untuk diri kalian sendiri. Dan tidak mampu menolak kemudaratan. La tamfuduna illa bisultan. Tidak akan ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayala rabbikuma tukadziban. Terus nikmat yang mana lagi yang kalian ingkari dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yursalu alaikum syuwab min nar wa nuhasun fala tantasiran. Akan dikirim kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yursalu alaikuma syuwadun min narin, maka ketika kalian berada dalam api neraka, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada kalian gejolak api neraka ini, lahapnya, gejolaknya. Yursalu alaikuma syuwadun min narin, syuwad ini gejolak-gejolaknya, jilatan-jilatannya. Wa nuhasun, demikian juga nuhas, tembaga-tembaga yang dilelehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dituangkan di atas kepala-kepala mereka. Yursalu alaikum asywadu min nari wa nuhasun, tembaga-tembaga, demikian juga perak-perak dilelehkan untuk dicairkan, dituangkan ke kepala orang-orang yang zalim, kepala orang-orang yang menghuni neraka. Fala tantasiran, maka sedikit pun tidak akan ada yang bisa menolong kalian. Sedikit pun tidak ada di antara kalian yang bisa saling menolong. Barakallahu fikum. Saling membantu. Saling membela, tidak ada. Fala tantasiran, kalian saja tidak bisa dan tidak mampu untuk keluar dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi menolong yang lainnya. Jangankan di dunia, di hari akhirat, di dunia ini saja kalau orang kerepotan dengan dirinya, dia tidak akan mampu menolong orang lain. Jadi, kalau kerepotan dia di dunia ini, tidak akan mampu dia menolong orang lain. Kesusahan dia di dunia, tidak akan mampu dia menyelesaikan kesusahan orang lain. La haula wa la billah. Dia akan fokus untuk mengurusi dirinya sendiri. Bagaimana caranya untuk dia keluar dari kesusahannya di dunia ini, apalagi di hari akhirat. Semakin besar kesusahan itu, semakin tidak mampu dia menghilangkan kesusahan orang lain. Semakin menderita dia, semakin tidak akan mampu untuk menyelesaikan penderitaan orang lain. Makanya dikatakan fala tantasiran, tidak akan mungkin kalian menolong orang lain atau saling menolong, saling membela. Jangan orang lain, kalian sendiri tidak akan mampu untuk menolong diri kalian. Fabiayya ala irabbikum atukadiban, terus nikmat mana lagi wahai jin dan manusia dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian dustakan. Masya Allah. Faidan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan, kalau langit ini sudah terpecah belah, baik, nanti di hari kiamat, barakallahu fikum. Faidan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan, baik, maka dia akan memerah ketika langit ini akan terpecah, terbelah. Maka dia akan memerah sama seperti merahnya warna bunga tertentu, wart. Baik. Barakallahu fikum. Merahnya bunga mawar. Bunga mawar merah. Langit ini akan memerah sama seperti itu. Fabi ayya ala rabbikum atukadim, fa idzan syaqqat as-sama'u fa kanat wardatan kaddihan, atau sama seperti zait, sama seperti minyak yang dipanaskan, yang dididihkan, atau sama seperti rasas, sama seperti timah yang dilelehkan. Karena hebatnya urusan pada hari itu, yakni urusan kiamat. Hebatnya orang-orang pada mendapatkan kesulitan, kesusahan ketika terjadi hari kiamat itu. Siksaan sangat besar adanya ketika ditegakkan hari kiamat, dan tidak tegak hari kiamat kecuali atas orang yang paling buruknya di atas muka bumi ini. Orang paling kafirnya. Karena sebelum kiamat, orang-orang mukmin sekecil apapun imannya dia, dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Fabiyya ala rabbikuma tukadziban. Terus nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah yang kalian dustakan? Fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Maka pada hari ini fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Di hari ini malaikat tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mujrimin dari kalangan jin dan manusia. Tidak lagi ditanya. Tugas para malaikat sudah selesai. Mencatat seluruh amalan baik dan amalan buruk yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sini katakan fa bi dzalikal yaumi la tusallul malaikatul mujrimina minal insi wal jinni an dzunubihi. Pada hari itu malaikat tidak lagi ditanya tentang keadaan-keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Jadi, tugas para malaikat sudah selesai. Tinggal mereka yang mempertanggungjawabkan masing-masing amalannya. Tapi ayya ala rabbikum atukadziban. Terus nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan? Yu'rabul mujrimuna bi simahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yu'rabul mujrimun, para mujrimin, para pelaku dosa dari kalangan musyrikin, kufar wal munafikin wal usah, para pelaku dosa nampak di wajah-wajah mereka. Kalau mungkin di dunia ini sama saja, tampang orang, baiknya orang, buruknya, pendustanya orang, jujurnya, pengkhianatnya orang, amanahnya, sama saja mungkin sekilas kita lihat. Barakallahu fikum. Kafirnya, mukminnya sama. Tapi di hari akhirat nampak sekali, nampak luar biasa. Baik. Perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Baik. Malaikat-malaikat ini mengetahui ini mujrimin, ini kufar, ini munafikun dan seterusnya. Mereka sudah mengetahuinya dengan alamat-alamatnya yang ada pada wajah mereka. Taib, hitam legam. Barakallahu fikum. Hitam legam, dirundung dan diliputi oleh kesedihan, penyesalan, ketakutan. Barakallahu fikum. Cemas. Sementara orang-orang yang beriman wajah mereka berseri-seri, ceria, gembira, terang benderang. Barakallahu fikum. Inilah yang membedakannya, sehingga yu'raful mujrimuna bi simahum, dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang ada pada mereka. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, maka diambil tangan mereka dan kaki mereka, disatukan kemudian dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Baik. Kelas, tidak lagi ditanya malaikat yang diperintahkan untuk mencatat amalan-amalan mereka, siapa yang jelek dan siapa yang baik, tidak lagi ditanya. Baik. Karena ketika mereka, malaikat ini masih bertugas, masih ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dan Allah yang lebih tahu. Baik. Seperti kata Allah, kata Rasulullah SAW, yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Saling silih berganti para malaikat untuk mengawasi dan memperhatikan kalian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, silih berganti. Malaikat penjaga di malam hari dan malaikat penjaga di siang hari. Taib, malaikat penjaga di siang hari tugasnya selesai sampai salat asar. Malaikat penjaga di malam hari mulai dari asar sampai subuh. Taib. Kemudian mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah yang lebih mengetahui semuanya. Bagaimana kalian mendapati hambaku dan bagaimana kalian meninggalkan mereka? Baik. Mereka, para malaikat, mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Orang-orang yang saleh, kata para malaikat ini, ya Allah, kami datangi mereka dalam keadaan mereka melakukan sholat, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan melakukan sholat. Yani mereka datang dalam keadaan melakukan sholat kaum muslimin, dan mereka ditinggalkan dalam keadaan melakukan sholat pula. Yani sholat duhur, sholat fajar, sholat subuh dengan sholat asar. Tapi ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tugas mereka dan keadaan kaum muslimin, sementara Allah yang lebih mengetahui segala sesuatunya. Tapi nanti di hari akhirat sudah tidak ditanya lagi, bagaimana hamba-hambaku. Barakallahu fikum. Semuanya sudah nampak jelas. Barakallahu fikum. Dari roman muka mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang saleh senantiasa sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi apapun yang ada pada kita, selama kita beriman dan bertakwa, beramal saleh, maka harapannya Allah merahmati kita. Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Adapun para mujrimin ini, dengan tanda-tanda yang ada pada mereka, mereka langsung ditangkap oleh para malaikat, dikumpulkan antara kaki dengan tangannya, kemudian mereka dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban. Baik. Maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian dustakan? Semestinya kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh para jin. Tidak ada ya Allah dari nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami yang kami dustakan. Semuanya kami nikmati, kami syukuri. Kami manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Aini barakallahu fikum. Kondisi dan keadaan orang-orang yang ada di dalam kehidupan akhirat, tentunya mereka hanya mendapatkan apa yang pernah dia usahakan. Tidak akan mungkin mendapatkan lain dari itu. Kalau kebaikan yang kita lakukan, kebaikan pula yang kita akan peroleh. Dan kalau kejelekan yang kita lakukan, kejelekan pula yang kita akan dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas jalannya, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tayyib muslimun, mu'minun, muttaqun, mu'min, muslim, dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.